kembali dan mengusik hariku. Semua yang terjadi kembali menghantui pikiranku dan hatiku. Semua meneriakan namamu, namamu dan namamu. Pergi, ku tak ingin kau di sini. Ku tak mau mengulangi lagi semua yang pernah ku rasakan, semua yang pernah terjadi. Pergi, pergi dari hidupku. Oh, oh. Jangan, jangan kau kembali lagi ke dalam hidupku. Tinggalkan perlahan telah memudar. Ku menjalani hari dengan senyuman. Tapi pikiranku dan hatiku tak dapat melupakan wajahmu.